Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'an dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan selalu dan yang kita cintai bersama, dan semoga Allah beri segala limpahan kebaikan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat, taat wal afiat, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan selalu para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu istiqomah mendengar dan menyimak kajian-kajian ilmu penuh hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam agenda majelis bulan Ramadan yang mulia ini, rutin setiap halaqah fajar pagi kita terbiasa mengkaji kitab Sakinatun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik, kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Udzkurus salata 'alan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana alimna faqihna fid din wa alimna ta'wila wajalna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin wa fsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan Syekh Salim Ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sudah sampai kepada bab tayammum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini aminil anqal. Kemarin kita sudah membahas tentang sebab diperkenankannya seseorang untuk bertayamum, yaitu satu, sebabnya adalah karena tidak ada air. Dan tidak ada air ada dua macam, ada tidak ada air secara sesungguhnya atau al-fuqdan al-hissi, yang kedua adalah air ada tetapi seperti tidak ada. Nah, kalau air ada seperti tidak ada, seperti contohnya orang sakit, kita beri tiga contoh pada pertemuan yang lalu. Orang sakit yang menurut dokter atau pengalaman dirinya sendiri, jika bertayamum, jika menggunakan air, penyakitnya semakin parah atau lambat sembuhnya. Penyakit apa saja? Atau di saat dia menggunakan air tidak mampu, termasuk demam yang sangat, kedinginan sekali, maka dia kalau bersentuhan dengan air mungkin akan gemeteran dan berat baginya, maka bolehlah dia bertayamum. Maka air biarpun ada seperti tidak ada. Kemudian contoh yang kedua adalah ada air tapi air itu dijaga oleh sesuatu yang atau dihalangi. Apakah dijaga oleh harimau, atau mungkin di dalam rumah adalah seorang perempuan terhormat, terus kamar mandinya atau tempat wudhunya di luar, di situ ada laki-laki jahat yang nongkrong di situ. Kalau seandainya perempuan ini memaksa datang ke tempat tersebut, mungkin akan diganggu. Maka perempuan tetap di dalam rumah dan bertayamum. Contoh yang ketiga adalah air ada, akan tapi dibutuhkan untuk minum kebutuhan orang manusia terhormat dan binatang-binatang terhormat. Dan binatang yang tidak terhormat pun sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu oleh Syekh Salim bin Sumair. Baik, kemudian ini jelas seperti itu. Air ada, tapi seperti tidak ada. Maka tidak perlu dibahas masalah ketidakadaan air. Sebab kelompok tersebut air ada, bagian itu air ada, tapi seperti tidak ada. Nah, sekarang kita membahas masalah air tidak ada. Air tidak ada, kemudian kita boleh bertayamum. Air tidak ada, seperti apa sih ukuran air itu tidak ada? Sejauh mana sih batas boleh dikatakan kalau air itu tidak ada? Di situ ada tiga batasan. Yang pertama adalah haddul ghausi. Ghaus itu orang minta pertolongan. Jadi kalau kita di sebuah tempat tidak menemukan air, maka kita wajib mencarinya. Ingat, wajib mencarinya. Baik air itu pasti ada, baik itu air itu ada atau tidak ada. Artinya ada gambaran air itu ada atau tidak. Jadi misalnya kita hidup di sebuah, kita di bawah perjalanan, waktu zuhur tiba atau waktu asar kita menjamak, kita tengah padang pasir, maka wajib apapun bentuknya kita mencari di sekitar kita, sekitar tempat kita berdiri. Di sekitar kita tempat berdiri kita wajib mencari, wajib, nggak boleh tidak, nggak boleh langsung bertayamum lalu berkata, oh di padang pasir nggak ada kehidupan, nggak bisa begitu. Maka kita mencari ila haddil ghausi. Haddil ghausi itu adalah sejauh kalau ada orang yang kita suruh mencari air sampai ke tempat tersebut, misalnya ada yang mengganggu, harimau atau orang, dia bisa teriak lalu kedengaran sama kita. Maka kalau batasan meternya adalah wajib kita mencari sejauh 300 meter depan, belakang, kanan, kiri, wajib mencarinya. Baik, ini di saat kita menduga adanya air, menduga kuat atau menduga lemah sekalipun, mungkin ada. Baru tidak wajib mencari kalau kita sudah biasa di tempat tersebut, yakin tidak adanya air, karena padang pasir yang kita sering mondar-mandir ke situ, kita tahu di kiri kanan tempat tersebut tidak ada air, maka kita tidak wajib mencarinya. Tapi kalau tempat itu baru, atau kita menduga biarpun dugaan lemah, namanya waham, bukan sampai derajat don, waham itu adalah dugaan lemah, bukan don menduga kuat akan adanya air, waham saja sudah wajib mencari, sebatas haddul ghauth. Ini wajib kita mencarinya. Baik, setelah itu apakah kita wajib mencarinya? Nah, setelah haddul ghauth lebih dari 300 meter kita tidak wajib mencari, kecuali jika kita menduga adanya air, menduga kuat akan adanya air. Kalau kita menduga kuat akan adanya air lebih 300 meter maka kita wajib mencarinya. Sampai sebatas mana? Sampai sebatas 1,5 mil. 1,5 mil itu kurang lebihnya adalah 3 kilo atau 2 kilo 800. Sebab 1 mil 1,8. 1 mil itu 1,8 kilo. Jadi 1 mil 1,8 kilo tambah 9 berarti 2,7. Kurang lebihnya 3 kilo. Nah. Jadi kita wajib mencari cukup dengan dugaan kuat akan adanya air di batas ini, namanya haddul gurb, batas antara 300 meter sampai 3 kilo. Antara 300 3 kilo itu kapan kita wajib mencari? Yaitu kalau kita menduga kuat akan adanya air. Menduga kuat itu dari mana? Dari informasi. Kemudian setelah 3 kilo namanya haddul bu'd, maka di batas lebih dari 3 kilo itu kita tidak wajib mencari air, biarpun yakin, seyakin-yakinnya ada air. Nah ini loh, harus paham mana ini. Mungkin ada air, berita misalnya di Pancalang sana, sini Pancalang 6 kilo. Di sini habis air. La qadarullah, semoga tidak terjadi musibah itu. Anggap saja di sini tidak air, ada air. Mencari ke haddul ghaus di kiri kanan enggak ada. Lalu haddul bu'ud, haddul gurub sampai 3 kilo. 3 kilo juga tidak ada. Dari sini sampai Kubang sana mungkin 3 kilo. Kemudian ada berita bahwasanya di Pancalang 6 kilo dari sini, di sana banjir, mata air memancar. Biarpun di sana mata air memancar, banjir hujan deras, kita yang ada di Sendang di sini tidak wajib mencari ke tempat tersebut. Karena apa? Tempat tersebut sudah keluar dari haddul qurb, sudah berada di haddul bu'd. Haddul bu'd itu jarak yang sejauh yaitu lebih dari 3 kilo. Artinya kalau sudah lebih dari 3 kilo, biarpun banjir, kita tidak wajib mencari air ke tempat tersebut. Nah, ini ada gambaran, jangan sampai air tidak ada itu hanya sekedar di rumah saja. Wah, di rumah kita enggak ada air, tayamum. Enggak bisa. Cari dulu sampai haddul ghaus. Dalam keadaan menduga lemah pun enggak haddul ghaus. Haddul ghaus enggak ada, Pak. Gimana enggak? Coba haddul qurb. Haddul qurb antara 300 sampai 3 kilo. Kalau kita menduga, tapi kalau yakin air tidak ada, enggak perlu mencarinya. Di haddul qurb antara 300 meter sampai 3 kilo, dicari-cari-cari enggak ada. Adanya lebih dari ini, di haddul bu'd, banyak air, enggak wajib. Maka misalnya, di sini tidak ada air, tak taunya di pleret sana banjir, kita tidak wajib mencari air ke sana. Karena ada batasnya tadi. Jelas ya? Ini harus difahami batasan-batasan sama saya. Ada haddul ghaus, wajib kita mencari air, biarpun kita menduga lemah, namanya waham. Kemudian setelah itu, haddul ghaus sampai ini, di haddul qurb. Setelah haddul ghaus 300 meter sampai 3 kilo namanya haddul qurb, maka kita wajib mencari air di sini. Kapan itu? Di saat kita menduga kuat akan adanya air. Tapi kalau di tempat tersebut yakin tidak ada air, kita enggak usah mencari. Misalnya apa? Wah, sudah enggak ada, dari sini sampai 3 kilo enggak ada air sama sekali. Yakin sudah banyak mencari. Tidak perlu kita mencari lagi, kita bisa langsung bertayamum. Maka ini harus tahu batasan ini, nanti enggak ngerti apa yang dimaksud enggak ada air di rumah kita, tetangga kita, kampung kita, kota kita. Maka ulama memberikan penjelasan tentang had-had dari batasan-batasan. Baik, kemudian setelah itu, kita sudah tahu jadi kapan kita harus bertayamum. Kapan kita boleh bertayamum? Yaitu karena tidak adanya air, yang pertama tidak ada air secara sesungguhnya, di mana? Di haddul ghus kalau kita sudah mencarinya. Sama haddul qurb kalau kita sudah mencarinya. Dengan catatan, haddul ghaus kita mencari dalam keadaan menduga lemah, haddul qurb dugaan kuat, kemudian kita sudah mencari lalu tidak ada, boleh bertayamum setelah itu. Tapi kalau di haddul ghaus kita belum mencari air, maka enggak sah tayamum kita. Sudah kau cari di kiri kananmu? Belum. Kira-kira ada enggak? Enggak tahu. Nah, ini kan tahu belum mencari. Kalau enggak tahu belum mencari, maka tidak sah tayamumnya orang tersebut, biarpun di rumahnya tidak ada air. Baik, kemudian kita lanjutkan. Itu semua ada di fikih praktis ini. Ada di fikih praktis, cuman fikih praktis tidak boleh dibaca saat ini. Kita baca kitab ini. Fikih praktis adalah belajarnya khusus. Maka kalau siapapun yang baca fikih praktis ini nanti, ini adalah termasuk bimbingan untuk baca fikih ringan. Fikih-fikih pendek seperti Safinatun Najah. Kalau sudah belajar fikih praktis ini, membaca kitab Safinah ini sangat mudah. Karena ini seperti mensyarai, menjelaskan daripada fikih-fikih seperti fikih Safinatun Najah, bahkan seperti kitab Takrib fikih praktis ini. Kemudian kita masuk bab baru. Faslun fasal. Surutut tayammum ya'ashratun. Syaratnya bertayamum ada 10. Kalau tadi sebab yang diperkenankan orang bertayamum ada 1 dengan penjabarannya. Sekarang syarat-syarat boleh-bolehnya syarat-syarat sahnya bertayamum. Yang pertama, ayyakuna biturabin, dengan debu. Kalau tidak debu, tidak sah di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, tidak harus pakai debu. Fatayamum sa'idan thayyiba dimaknai segala yang terhampar di bumi bisa digunakan untuk tayamum. Itu menurut madhab Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Tapi kita punya madhab, madhab Imam Syafi'i, tidak bertayamum kecuali dengan turab, debu. Baik, tidak ada tayamum dalam madhab Syafi'i dengan jok mobil, tidak ada tayamum dalam madhab Syafi'i dengan tembok, jendela, kaca. Tapi tayamum dalam madhab Imam Syafi'i harus dengan debu. Sengaja Buya tekankan di sini karena kalian nanti dalam bermasyarakat tentu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena apa? Di sana ada orang yang berfatwa di negeri ini boleh bertayamum dengan jok mobil, karena mengutip dari madhab selain madhab Imam Syafi'i, atau di jok pesawat karena tidak membawa pasir, tidak membawa debu di pesawat, sehingga dia bertayamum dengan jok. Menurut madhab Imam Syafi'i tidak sah bertayamum dengan jok mobil. Tayamum harus dengan debu menurut madhab. Yang pertama syaratnya debu. Wa ayyakuna turabu tahiran. Debunya adalah suci. Makna debu itu suci adalah yakin bahwasanya debu tersebut tidak terkena najis. Kalau debu tersebut yakin kita pernah mengencingi debu tersebut, ya enggak boleh. Berarti terkena najis. Misalnya ada satu wilayah, satu tempat itu memang bagus sekali debunya. Debunya lembut ini. Cuman ya suatu ketika ada yang kebelet. Kamar mandinya jauh, hamamnya jauh, toleh kiri kanan enggak ada orang, daripada sakit kencing di situ. Besok setelah kering dipakai tayamum, ya enggak sah lah. Karena debunya telah bercampur dengan air kencing, najis. Baik, yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Hendaknya debu itu tidak musta'mal. Air musta'mal sudah jelas. Debu musta'mal itu apa? Debu musta'mal ini ada banyak santri salah faham. Saya tekankan, banyak santri salah faham tentang debu musta'mal, seperti halnya juga banyak santri salah faham tentang air musta'mal. Alangkah banyaknya santri yang menduga air sedikit tersentuh oleh tangan langsung menjadi musta'mal. Dan juga alangkah banyaknya santri salah faham dipikir debu itu kalau ada debu kemudian dipakai tayamum, ditepukkan tangan. Misalnya di tempat ini adalah debu, di sini ada debu. Kemudian kita tepukkan di sini, alangkah banyaknya orang menduga disinilah, di tempat debu inilah musta'mal. Bukan itu. Yang dinamakan debu musta'mal adalah debu yang sudah dipakai untuk mengusap yang wajib, baru rontok. Nah, itu loh yang rontok. Ini debu musta'mal. Atau debu yang ada di tangan, yang tangan sudah dilepas untuk mengusap wajah, musta'mal. Makanya di saat mengusap wajah jangan dilepas sampai diratakan. Selagi ini belum dilepas dari wajah tidak akan musta'mal. Tapi kalau gini, lepas musta'mal. Harus nepuk lagi untuk bagian pipi yang belum kena. Sama tangan pun juga begitu. Tangan begini. Dilepas jam nanti, karena ini menghalangi debu nyampe, cincin dilepas. Kalau giliran mengusap tangan, karena kalau ada cincinnya ada jamnya tidak bisa sampai. Nah, selagi tangan belum lepas, ini tidak akan musta'mal. Kalau belum rata diratakan dari bawah, jemari dengan jemari, terus separuh telapak adalah untuk bagian atas, jempol dengan jempol. Lepas musta'mal. Rontokannya musta'mal. Tapi di sini tadi yang kita tepukkan tangan di tempat tadi, ini tidak musta'mal. Harus paham, musta'mal adalah yang rontok tadi. Alla yakuna musta'mal. Hendaknya debu yang dipakai bukan musta'mal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak yukhalitahu bercampur dengan tepung. Bercampur dengan tepung sama seperti bercampur air bercampur dengan sesuatu yang lainnya, enggak boleh lagi. Bercampur dengan tepung enggak boleh. Dicampur dengan pasir juga enggak boleh. Debu yang dicampur dengan pasir tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Tetapi kalau kita menemukan pasir yang berdebu, boleh digunakan untuk bertayamum. Sebab pasir bukan debu. Jelas. Ada debu satu genggam, kita campur dengan yang lainnya, pasir. Pasir bukan debu, tepung, tidak bisa dalam mazhab Syafi'i, karena telah bercampur dengan yang lainnya. Tapi kalau kita menemukan pasir yang berdebu, maka itu sah. Beda, karena berdebu bukan pekerjaanmu mencampurnya. Baik, kemudian ini tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Wa ayyaqsidahu, mengambil debunya itu punya maksud, sengaja mengambil debu itu maksud, bukan lagi duduk begini, oh ada debu sekalian aja tayamum, nggak bisa. Harus waktu mengambil debu itu niat ayyaqsidahu, niat ngambil debu, debu ada di sini. Tapi kalau lagi jongkok begini enak, mau berdiri, mau tayamum, wah kebetulan nih, ada apa? Ada debu, nggak sah, karena waktu mengambilnya tidak bermaksud bertayamum. Wa yamsah wajhahu, harus mengusapkan wajahnya, kalau tidak pakai diusap nggak sah. Ada angin puting beliung, mengangkat debu, kebetulan tayamum, nawaitu tayamuma, enggak sah. Mumpung ada debu berterbangan, saya betul wajahnya putih benar kena debu, tapi tetap tidak sah karena tidak diusap dengan tangannya. Paham enggak? Wa yamsah wajhahu wa yadayhi, mengusap wajah dan tangannya. Bidurbatai, dengan dua pukulan. Jadi dua pukulan ini syarat yang tidak bisa dihindari, harus dua kali pukulan, satu untuk wajah, satu untuk tangan. Kalau seandainya satu pukulan enggak sah, biarpun bisa, contoh begini, satu pukulan separuh. Lengkap, fill. Separuh lagi buat tangan. Biarpun secara pengusapan betul, tapi tidak sah bukan dari segi pengusapannya. Tidak sah dari segi tidak mengambil dengan dua kali pukulan. Paham ya? Sekali lagi, tak ulang. Kalau sekali pukulan, males saya. Separuh. Telak jemarinya untuk wajah aja. Masih separuh nih, ini buat tangan. Tadi yang penting kan tidak dilepas di sini. Nggak sah, karena hanya sekali pukulan. Harus dua kali pukulan. Wa yuzilan najasata awalan. Kalau memang ada najis di badan, harus dihilangkan dulu. Ada najis dihilangkan dulu. Tentunya cara menghilangkan najis sesuai dengan cara yang jelas. Menghilangkan najis. Kalau ternyata najis nanti tidak bisa dihilangkan, itu babnya beda. Tayamumnya adalah tetap bertayamum. Tapi karena kita ingin sholat, maka najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Nanti ada babnya, jika najis tidak mungkin dihilangkan, maka air pun tidak ada. Maka cukup bertayamum, lalu melakukan sholat untuk menghormat waktu. Karena menghilangkan najis adalah syarat sahnya sholat. Selesai, harus dihilangkan dulu najisnya. Kalau tidak ada air, tetap najis ada di tangan, tapi bertayamumlah setelah kita berusaha membersihkan najis. Kalau ternyata najis tidak bisa dibersihkan, kita setelah itu boleh tetap bertayamum, hanya nanti sholat kita harus diganti. Kenapa sholat harus diganti? Karena syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, yaitu belum suci badan kita dari najis. Ada kaidah ya, kaidah itu difahami. Semua syarat sahnya sholat ini kalau kalian renungi lalu kalian hafal, kalian terapkan, itu namanya fikih. Semua syarat sahnya sholat jika tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Semua, enggak ngadep kiblat, enggak pakai baju, enggak pakai wudu. Wudu kan syarat. Ini adalah kalau tidak terpenuhi tidak sah. Kemudian yang kedua, sholat yang dilakukan, sholat yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya syarat karena adanya uzur, maka sholat tersebut dianggap sah dan wajib mengulang, kecuali syarat menutup aurat. Contoh, sholatnya orang yang bajunya kena najis di sebuah perjalanan, kalau nggak lepas baju, bajunya siapa? Pinjam bajunya orang nggak enak. Bajunya ada najis, ada kena kencing, tapi dia harus sholat. Dia melakukan sholat syarat yang lainnya, dia wudhu, dia ngadep kiblat, cuman bajunya najis. Karena uzur nggak ada lagi baju yang lainnya, maka dia tetap sholat dalam keadaan terkena najis. Sholatnya adalah sah dan wajib mengulang karena syaratnya tidak terpenuhi. Sholat fardu, saya harus sholat fardu. Naik bis, sopirnya bandel, semoga kamu tidak ketemu sopir bandel. Sopirnya bandel, mau sholat subuh, ngadep ke timur. Bilang, Pak, mampir ke masjid, Pak. Enggak mau. Baik, kamu sudah punya wudhu, tinggal sholat, ngadep kiblat enggak bisa, penuh bisnya. Maka sholatmu tetap wajib, tapi ngadep kemana? Ke timur, ke arah matahari. Sebelum matahari terbit itu subuh, sholat ngadep ke timur. Karena udzur, karena kamu memang tidak bisa menghadap ke kiblat karena bisnya ngebut ke arah ke timur, ke arah ke matahari, ke arah itu, maka sholatmu adalah sah. Cuman wajib diulang. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Yaitu apa? Menghadap ke sama. Kamu mau sholat, mau sholat, mau wudhu, enggak ada air, mau tayamum, tidak ada debu. Wah, kamu hidup di mana ini? Ya enggak tahulah, pokoknya kamu hidup di ruang kaca. Nah, di mana begitu? Cari air tidak ada, cari debu tidak ada. Mau sholat, anggap saja di atas pesawat, airnya macet, enggak ada air, kamu tidak membawa debu, wudhu enggak ada, debu tidak ada, maka sementara waktu sholat masuk dan kamu tahu waktu sholat datang, maka kita tetap wajib melakukan sholat, namanya menghormat waktu, atau sholatu faqidut tahuraini, sholatnya orang yang tidak menemukan alat bersuci, alat mengangkat hadas, air, sekaligus tidak menemukan debu untuk tayamum. Maka kita tetap sholat seperti sholat Buya, sholat yang Buya tulis, sholat di atas jalan tol, jalan terus, kalau turun ganggu lalu lintas di atas mobil ini berat, mungkin syaratnya banyak gak terpenuhi, gak bisa ngadep kiblat, pas kebetulan lagi macet jalan pelan, ngadepnya ke timur atau ke arah, gak punya air wudhu, gak punya tayamum, tetap kita sholat di atas mobil, Allahu Akbar, sholatnya sah, tapi wajib mengulang karena syaratnya tidak terpenuhi. Ini kaidah, kecuali menutup aurat. Misalnya kamu tidak punya baju, tidak tahu di mana hidupmu. Anggap saja bajunya dicuri oleh monyet. Habis semuanya baju. Daun-daun juga tidak ada. Waduh, tidak ada semuanya. Bagaimana ini? Sholatnya jamaah lagi kamu. Akhirnya tidak ada. Kita tetap wajib sholat, biarpun syarat menutup aurat tidak terpenuhi. Sholat dalam keadaan telanjang bulat. Sholatnya sah, wajib ngulang tidak? Tidak, pengecualian. Fikih tayamum, fikihnya kecil ya. Kitabnya fikih safinatun najah. Tapi biarpun bacanya kitab gede, kalau enggak menyadari, tetap enggak faham. Apalagi nanti bab ini sholat, sampai sholat jamaah, sholat ini. Biarpun kadang orang baca kitab gede berulang-ulang, cuman kadang-kadang tidak menyadari ilmu yang dibacanya. Makanya Buya pengen ngajar kitab kecil aja deh, kitab Safinatun Najah, sebab kalau kecil gampang dihafal, kalau kecil gampang difahami, gede gak hafal, sudah begitu gak faham, tambah repot. Sudah selesai kitab kecil, gak apa-apa, kemana-mana kamu harus bangga, Ustadz apa? Ustadz Safinatun Najah. Gak apa-apa, biarpun pakai kitab, daripada kitab, kitab apa? Minhaj, faham? Tidak faham. Hah? Kegedean kitabnya nanti. Ya, kita pakai kitab kecil saja. Makanya, yang tidak mengambil fikih praktis yang di sini, bisa jadi nanti melakukan kesalahan yang anak kecil saja ngerti. Makanya yang gede, yang baru masuk di sini, yang besar, kalian wajib mengambil fikih praktis. Kalau tidak nanti yang kecil lebih mengerti, yang gede tidak mengerti. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa tadi? Wa izina wa al awalan. Nah, kemudian terbata ini. Kenapa kita ngomong apa tadi ke sana? Menghilangkan najis ya. Harus najis dihilangkan. Kalau najis tidak bisa dihilangkan, bukan berarti wah najisnya enggak bisa dihilangkan, enggak usah wudu, enggak usah tayamum, oh salah. Biarpun najis tidak bisa dihilangkan, tetap syarat yang lain terpenuhi. Jangan waduh celana saya kena najis, ya udah langsung sholat aja, enggak pakai wudu, ya salah dong. Wong wudumu tidak ada halangan kok. Jadi biarpun celananya penuh dengan najis, tetap wajib wudu, tetap wajib tayamum kalau enggak ada air. Tapi kan ada najisnya, najisnya itu beda. Sholat, tapi wajib diulang karena celananya ada najis. Baik, selesai. Wa ayyajtahida fil qiblati. Sebelum bertayamum itu kamu cari kiblat dulu. Cari kiblat sampai kita tahu secara sesungguhnya. Sampai kita tahu secara sesungguhnya atau menduga. Harus ada dhon, ada dugaan kiblat mana sih kira-kira. Biarpun di tengah hutan, enggak boleh langsung sholat. Harus kita mencoba, mencari tanda-tanda. Enggak ketemu, perasaan diikuti. Maka bisa saja sholatnya di empat mata angin nanti. Sholat duhur, Allahu Akbar, rokaat pertama. Kayaknya bukan sini kiblatnya. Muter, rokaat yang kedua. Sudah begitu, wah, kayaknya bukan nih. Muter sini sebelahnya. Jadi ngikuti dugaannya. di dalam sholat. Baik ya. Maka sebelum bertayamum mencari kiblat terlebih dahulu. Harus tahu kiblatnya. Bab mengetahui kiblat, enggak tahu di sini disebutkan enggak di kitab Safinatun Najah. Bagaimana orang tahu kiblat? Kalau tidak disebutkan, kita sebutkan lagi. Mengetahui kiblat itu ada 4 martabat. Kita singgung aja sekaligus. Kitabnya kecil sih, insyaallah tetap khatam. Kita pengennya targetnya juga khatam dan faham kok. Untuk mengetahui kiblat itu ada 4 cara. Nanti kalau masuk bab kiblatnya diulang lagi, alhamdulillah kita sudah tahu kan gitu. Untuk mengetahui kiblat yang pertama adalah melihat langsung ke Ka'bah. Melihat Ka'bah wajib diikuti karena dia melihat langsung. Yang kedua adalah mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Kita tidak melihat Ka'bah tapi mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Contoh Ka'bah ini di ada tebingnya. Maka bagaimana agar kita tahu Ka'bah ketutup sama bukit? Ada orang naik di atas lalu ngasih tahu kiblatnya sini, maka kita ngikuti orang yang melihat Ka'bah. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu dengan cara, kalau untuk orang Indonesia karena kita di garis khatulistiwa, ijtihad kita sangat mudah. Kita akan sampaikan untuk orang Indonesia. Orang Indonesia ijtihad yang mengetahui kiblat cari utara dan selatan. Pakai kompas, atau kalau zaman dulu kita masuk sekarang zamanmu itu zaman modern. Zaman modern itu serba bikin orang enggak pinter. Kalau dulu tuh kita tahu utara selatan pakai silet. Silet diapungkan di air ya. Diapungkan air nanti bisa ketahuan mana arah utara sama selatan gitu. Ini sekarang semuanya serba modern. Jadi kamu cari utara dan selatan. Setelah utara dan selatan, begini utara selatan. Maka ambil barat, lurus baratmu mana. Setelah ketemu barat lurus, kamu nyerong sedikit, itulah kiblatnya orang Indonesia. Lurus nyerong sedikit, itu kiblatnya orang Indonesia. Maka dari itu, kalian santri yang faham, semua masjid dan musola itu adalah begitu cara menentukan kiblatnya. Lurus nyerong sedikit. Makanya kalau sudah di mihrab masjid jangan diserongin lagi. Hilang nanti arahmu. Pernah ngelihat kan di masjid masih diserongin lagi sama Pak Ustadznya? Itu Ustadznya mungkin lupa waktu ngajinya dia. Itu masjid sudah diserongkan untuk menentukan mihrab masjid ini. Lihat, ini kan nyerong begitu. Menentukan mihrab masjid itu, musola itu lurus diserongin. Lah kok ada? Bukan Ustadz, Ustadz bukan. Di sini masih diserong-serongin di situ. Ente nih, itu sudah masjid sudah diserongin, jangan kau serongin lagi tambah hilang. Semua masjid ya sudah ngarah mihrabnya ngarah ke kiblat, tidak serongi. Jadi yang menyerongkan itu sebenarnya faham lalu salah faham. Faham omongannya Kiai Nawawi Banten bahwasanya kiblatnya kurang lebihnya adalah ngadep ke lurus, itu kan di hamparan luas, bukan di musala, bukan di masjid. Di hamparan luas cari utara selatan, mana baratmu, kau ngadep ke barat lurus nyerong sedikit. Itu kan di hamparan luas. Tapi kalau di musala, di masjid jangan diserongin lagi. Masa aja saya siringin sebab tak iringin diserongin lagi. Lah, dilurusin diserongin lagi. Mungkin memang badannya miring harus gini nanti. Orang itu pahamnya perlu ngaji sekarang, ternyata perlu ngaji. Baik, yang keempat, nah itu adalah ijtihad, termasuk kompas adalah ijtihad. Dengan petunjuk kompas, sekarang ada kompas Ka'bah kan, itu adalah ijtihad. Menentukan dengan kalau Imam Nawawi suruh menjejer kawin 60-20, dijajar begini kemudian ditarik garis begitu Bisa dilihat di Marakil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, begitulah cara mengetahui, ada kurang lebihnya tadi yang kita sampaikan. Ngadep ke kiblat lurus, ngadep ke barat lurus, nyerong sedikit. Baik, jadi masjid itu semua ditentukan dengan ijtihad. Martabat yang keberapa masjid? Yang ketiga. Kemudian kita martabat yang keempat, taklid, ngikut dimanapun masjid ada yang ngikut saja masjid. Kita ini rata-rata martabat yang ketiga. Maka ini termasuk fikih hikmah adalah, karena menentukan masjid dan musholah itu adalah semuanya ijtihad. Jangan ribut, sekarang kadang-kadang tahun ini dirubah, besok ada orang ijtihad lagi dirubah, sampai satu masjid ada 4 garis, garis perpindahan kiblat. Katanya ada pergeseran bumi, sak geser-geser ya, enggak sampai nyelain menceng kayak sebegitu gesernya. Gesernya bukan Ka'bah itu pindah ke Amerika kok, bukan Ka'bah pindah ke Aljazair sana, enggak ada, tetap di kota Makkah. Jadi sama-sama ijtihad, ini termasuk hikmah agar di kampung tidak ribut gara-gara penentuan kiblat. Ribut, bahkan berani menyalahkan kiai lama. Salah kiai lama, selama ini salatnya sah, enggak sah. Kok enak banget bilang tidak sah. Wong orang dulu tuh waktu menentukan Ka'bah juga di ijtihad kok. Kalau sekarang dengan ijtihad ya sudah. Ijtihad lah yang kudul ijtihad, la yung kudubil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dirusak dengan ijtihad. Ijtihad menentukan kiblat sah, dengan cara pun sah. Kecuali ijtihad yang sudah jelas-jelas salah. Wong kiblat sana kok ngademnya ke sana. Baik, itu masalah kiblat lah. Orang yang bertayamum kalau di tempat seperti ini ya enggak perlu mencari kiblat, karena sudah tahu kiblatnya sana. Ini gambarannya, kalau kita berada di tengah padang pasir, belum tahu, cari dulu kiblatnya. Kiblatnya mana? Ah, sana. Baru tayamum. Wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti, hendaknya tayamum itu setelah masuk waktu. Kalau waktu belum masuk, tidak sah tayamummu. Waktu duhur ya masuknya adalah setelah tergelincir matahari. Waktu asar adalah setelah bayangan sesuatu sama kemudian melebihi, itu masuk waktu asar. Kecuali waktu asar yang dijamak dengan duhur waktunya. Waktu asar adalah waktu duhur. Waktu qabliyah duhur adalah kapan? Waktu duhur. Ba'diyah duhur juga waktu duhur. Waktu duha, waktu matahari sudah mulai meninggi. Setelah matahari terbit, meninggi sekitar kurang lebihnya qadra ramhin, setingginya tombak. Setinggi tombak itu kayak apa? Setinggi tombak itu begini, kalau seandainya matahari sudah terbit, kemudian meninggi, meninggalkan landasannya, meninggalkan bumi, lalu di bawahnya itu bisa diisi matahari lagi, itulah waktu duha. Nah itulah baru kita boleh bertayamum untuk sholat duha yang tidak ketemu air tadi. Kemudian kalau sudah masuk waktunya, selesai. Wa ayyatayamma likulli fardin, setiap satu fardu satu tayamum. Setiap satu fardu satu tayamum. Sholat jamak, kita menjamak duhur dengan asar, maka tayamum yang pertama untuk sholat duhur, baru tayamum lagi untuk sholat asar. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, kita tawaf, tawaf umrah wajib. Satu tawaf, tawaf umrah, tawaf satu, satu tawafnya 7 kali putaran dengan tayamum satu. Habis tawaf umrah muter selesai, kemudian kita mau melakukan sholat, sholat apa? Sholat fardu. Maka enggak boleh dengan tayamum yang untuk umrah tadi. Tayamum untuk sholat fardu harus dengan tayamum yang baru, sebab umrah wajib. Umrah wajib dengan umrah fardu sama-sama tidak boleh. Tawaf wada dengan tawaf umrah, tawaf wada adalah wajib, kebanyakan ulama mengatakan. Misalnya qudum sunnah, misalnya kamu umrah, habis umrah selesai. Setelah selesai umrah, suamimu ngajak pulang. Ayo mau pulang karena punya pesawat sendiri. Wah, pulang ya sudah. Kamu mau tawaf enggak dulu? Sementara enggak ada air. Maka wajib tayamum lagi karena tawaf wada adalah apa? Wajib. Tawaf wajib dengan wajib dua tayamum. Salat fardu dengan fardu dua tayamum. Tapi kalau kita melakukan sholat sunnah, tayamum satu kali untuk 1000 kali sunnah pun boleh. Atau kita tayamum untuk fardu, boleh digunakan sholat sunnah sebanyak apapun. Selesai? Fardu satu, tayamum satu. Baik, kemudian, nah ada sekalian kalau itu masalah martabat niat di dalam tayamum. Saya tambahkan sedikit, martabat niat di dalam tayamum. Di sini tidak disebutkan tentang niat. Oh, ada. Fardu tayamum ya. Fardu tayamum. Kita baca sekalian biar selesai. Karena ini ringan sekali kan pembahasannya di situ. Fardu tayamum, kewajiban di dalam bertayamum adalah khamsatun lima. Al-awwalu yang pertama, naqlut turabi, memindahkan debu. Tadi, memindah debu. Dari tempat ke tangan, memindah debu. Wathani niat. Niatnya adalah bukan niat mengangkat hadas. Sebab yang mengangkat hadas adalah wudu dan mandi besar. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas, tapi menjadi diperbolehkan sholat atau yang fardu. Sehingga niatnya adalah begini, aku niat tayamum agar boleh sholat. Aku niat tayamum agar boleh megang Al-Quran. Aku niat tayamum agar boleh tawaf. Bahasa Indonesia saja deh. Bahasa Arabnya nawaitu tayamum alistibahatis sholah. Niat ya, aku niat tayamum untuk sholat. Aku niat tayamum untuk sholat, bukan mengangkat hadat. Ingat yang tayamum niatnya nawaitu tayamum listibahatis sholati. Mumpung ingat, tidak boleh loh ya tayamum dengan debu masjid. Harus bawa debu sendiri, dari tanahmu sendiri, atau tanah yang memang mubah, kalak mubah, kalah tanah jalan umum, lapangan umum, miliknya orang gosok, enggak boleh, tetangganya colek diambil debunya, enggak boleh. Niat, niat aja nih di dalam hati, nawaitu tayamum listibahatis sholat, aku tayamum agar diperkenankan untuk melakukan sholat. Niat tayamum untuk diizinkan sholat. Lah bicara tentang niat, niat di dalam tayamum ada pakai tayamum tersebut? Tidak boleh, karena martabat paling rendah, harus mengulang tayamumnya untuk sholat. Itu martatib tayamum. Ini adalah masalah niat saja. Insyaallah ini kita lanjutkan supaya tidak numpuk ya. Niat dulu, jadi niat seperti itu. Niatnya adalah untuk agar diizinkan untuk sholat. Aku tayamum untuk diizinkan sholat. Aku tayamum untuk diizinkan melayani suami. Aku tayamum bukan mengangkat hadas. Saya tambah, tayamum bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi besar. Seorang wanita yang dalam keadaan haid, kemudian setelah itu sudah berhenti darahnya dan dinyatakan dia suci, maka dia tidak boleh melakukan sholat kecuali mandi besar. Tapi enggak ada air, cukup bertayamum. Tayamumnya gimana? Bukan sekujur tubuh yang dilumuri debu, bukan. Tayamumnya sama begini. Sama tayamum. Akhirnya sholat duhur, sholat asar. Memenuhi syarat air tidak ada tadi. Benar-benar air tidak ada. Kemudian setelah itu, maghrib hujan deras. Apakah wajib mandi besar lagi? Jawabnya tidak, karena tayamum sudah cukup. Baik, nanti ada catatan kecil. Kalau sekarang tidak mengejar, kapan sholat yang dilakukan dengan tayamum harus diulang? Kapan sholat dengan tayamum harus diulang? Secara umum, orang yang melakukan sholat dengan tayamum gak harus diulang lagi, wong dia sudah menjalankan perintah. Dalam Al-Quran gimana? Idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum mardha ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, ini sudah memenuhi aslinya pada dasarnya, yang bertayamum enggak perlu mengulang sholat, kecuali ada keadaan tertentu yang menjadikan sholat itu wajib diulang. Catatan, sholat dengan tayamum harus diulang jika tayamumnya adalah satu, karena fukdan hissi air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, di tempat yang biasa ada air. Di tempat yang biasa ada air. Kalau tayamummu karena itu, maka wajib diulang. Maka orang sakit bukan fukdan haisi, fukdan manawi, tidak wajib mengulang. Atau kita berada di padang pasir, memenuhi syarat, enggak ada air, tayamum tidak wajib diulang. Tapi di pondok ini yang biasa ada air, kok tiba-tiba macet? Biasanya air ada, kemudian hari ini tidak ada, na'udzubillah, maka kita bertayamum. Tidak ada sholat duhur, asar keluar, maka duhur kita harus diulang, karena kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air, ternyata saat itu tidak ada air. Itu rumusnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Kita lanjutkan besok mashul wajhi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, memberikan pemahaman yang benar, memudahkan mengamalkan ilmu, menjaga hati kita, menjadikan kita orang yang bisa memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan semakin kita dekat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah meridhai kita, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua, panjangkan umur kita dalam ketaatan, sehat wal afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah halaqah fajar kita pada pagi hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.